Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbil Alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, ikhwatal Islam a'azakumullah. Kita melanjutkan kajian ilmu usulul bidah, di mana kemarin kita telah sedikit membahas masalah-masalah perselisihan dalam sebagian bidah. Artinya terkadang ya ada sebagian orang beranggapan bahwa sudahlah ya, ini kan masih diikhtilafkan gitu. Sebagian orang mengatakan, kan sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan bidah. Bagaimana itu? Ya, bagaimana tata cara penyelesaiannya? Apakah kemudian kita katakan, udahlah, ya ulamamu, ulamamu, ulamaku, ulamaku? Tentu ikhwatal Islam, ya seperti ini bukan sebuah solusi yang tepat. Perkataan seperti itu justru malah semakin apa namanya, ya semakin memperbanyak atau memperlebar jurang perselisihan. Lalu bagaimana ikhwatul Islam? Tentu dalam masalah menyelesaikan perselisihan seperti ini, kewajiban kita adalah kembali kepada ya dalil-dalil syariat berupa Al-Qur'an, hadis, demikian pula qawaid-qawaid atau kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan nas, ya. Di mana telah kita bacakan kemarin perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwasannya dalam masalah yang diperselisihkan, tidak boleh kita ini berhujjah dengan pendapat seorang ulama. Akan tetapi dalam masalah yang diperselisihkan, hujjah itu adalah nas dan ijma', serta dalil yang bisa diistimbat dari itu, di mana mukaddimahnya telah ditetapkan oleh dalil-dalil syariat. Dan Imam Syatibi menegaskan bahwa ya, perselisihan ulama bukan hujjah. Perselisihan ulama bukan alasan untuk membolehkan suatu perbuatan. Perselisihan ulama adalah merupakan kewajiban kita mengembalikan dan melihat mana yang paling kuat dalilnya, mana yang paling kuat alasannya, maka kewajiban kita adalah berpegang kepada yang paling kuat alasannya itu. Sebab kenapa? Semua kita tahu bahwa perselisihan adalah perkara yang dilarang. Semua kita tahu bahwa perselisihan adalah perkara yang tidak apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ya orang yang terkadang kita lihat berhujjah dengan perselisihan dan berkata, "Sudahlah, selama ini masih diperselisihkan masing-masing saja." Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kalau kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dikembalikan kepada pendapat masing-masing. Terkadang ada orang merasa bingung dan berkata, "Loh, masing-masing juga berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah?" Ya. Jadi ya sudah, kalau selama masing-masing berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya bagaimana lagi? Ya kewajiban kita hormati masing-masing pendapat. Maka kita kan, ya akhal Islam, engkau harus mengetahui bahwasannya yang namanya perselisihan atau perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, ya harus ya dilihat dari sisi beberapa sisi. Yang pertama, bahwasannya yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, bahwa orang yang berselisih itu tidak lepas dari imam benar atau salah. Tidak mungkin, kata Imam Malik, dua pendapat yang saling bertentangan dua-duanya benar. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dua pendapat yang saling bertentangan dua-duanya benar. Yang ketiga, kita katakan bahwa terkadang seseorang membawa dalil namun ternyata dalilnya tidak sahih atau dalilnya sangat lemah. Kalaupun misalnya terkadang sebagian mereka membawa dalil, ternyata tata cara pendalilannya tidak benar. Ya, terkadang ikhwatul Islam, orang-orang yang seperti ini, yaitu yang berhujah dengan perselisihan untuk membolehkan suatu perbuatan, tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang jahil, yang tidak bisa memahami bagaimana tata cara mentarjih, tidak pernah belajar ilmu usul fikih, di mana disebutkan dalam ilmu usul fikih, ya kaidah-kaidah bagaimana mentarjih, menguatkan salah satu pendapat apabila para ulama bersilang pendapat. Di mana dalam kaidah usul fikih disebutkan bagaimana tata cara tarjihat, dan ini tidak tersembunyi bagi mereka yang memahami ilmu usul fikih. Ya. Atau yang kedua keadaannya adalah dia mengikuti syahwat, sesuai mengikuti syahwatnya, sehingga akhirnya ya, ia memilih pendapat ulama itu sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Sehingga apa yang terjadi, dia sengaja ia mencari-cari pendapat ulama bukan untuk mencari kebenaran, tapi ia mencari-cari pendapat ulama sesuai yang itu, yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang bisa mendukung ya perbuatannya itu. Nah ini ikhwatal Islam. Sebab orang yang memahami kaidah-kaidah usul fikih dan hatinya pun juga berusaha untuk mencari kebenaran dan ia faham bagaimana mentarjih, tentu tidak akan berkata bahwa perselisihan ulama membolehkan ia untuk berbuat suatu perbuatan atau membolehkan perbuatannya itu. Kewajiban dia adalah dilihat dulu dari sisi pendapat mana yang paling kuat. Ya, apabila dia telah memeriksa dengan hati-hati, dilihat ya, setiap pendapat itu dalilnya masing-masing, dan ternyata ia melihat bahwa yang paling kuat adalah suatu pendapat si fulan, maka pada waktu itu kewajiban dia adalah berpegang kepada pendapat yang ia lihat kuat tersebut. Ya, bukan dengan hawa nafsu. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah ketika mengomentari adanya orang-orang berhujah yang berhujah atau beralasan dengan perselisihan ulama, beliau berkata dalam kitab Al-Muwafaqat, "Wal qa'il bihadza raji'un ila an yattabi'a ma yashtahih wa yaj'al al-qawla al-muwafiqa hujjatan lahu wa yadra'u biha an nafsihi." Ya, orang yang mengatakan seperti ini, yaitu yang berdalil dengan ikhtilaf ulama, perselisihan ulama untuk membolehkan perbuatannya itu, ya biasanya karena ia mengikuti syahwatnya, kata beliau, dan menjadikan pendapat atau pendapat ulama yang sesuai dengannya itu sebagai alasan baginya, di mana ia membela diri dengannya. Fahuwa qad akhadha al-qawla wasilatan ila ittiba'i hawah, kata Imam Syatibi, maka ia telah mengambil pendapat ulama ini sebagai wasilah untuk mengikuti hawa nafsunya, la wasilatan ila taqwah, bukan wasilah menuju ketakwaannya. Wadhalika ab'adu lahu min an yakuna mumtathilan li amri syari', tentu ya orang seperti ini sangat jauh untuk mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dekat untuk menjadikan mimman ittakhadha ilahahu hawah, ya ia lebih dekat untuk menjadikan atau termasuk orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Kemudian beliau mengatakan, kata Imam Syatibi, masih perkataan Imam Syatibi, "Wa min hadza aydhan ja'lu ba'd an-nas al-ikhtilaf rahmatan lit-tawassu' fi al-aqwali wa 'adam at-tahjir 'ala ra'yin wahidin." Di antara yang termasuk seperti ini yaitu sebagian orang ada yang menjadikan ikhtilaf itu sebagai rahmat, ya untuk bebas dalam memilih pendapat, untuk bebas dalam memilih ya, perkataan ulama. Dan katanya tidak hanya beku atau baku di atas satu pendapat saja. Wa yahtaju fi dhalika bima ruya anna al-ikhtilafa rahmatun. Dan ia pun kemudian berhujah dengan apa yang diriwayatkan katanya bahwa ikhtilaf itu kan rahmat. Ya. Sehingga apa yang terjadi, akhwat-akhwat Islam, ya mereka berkata, ya sudahlah perselisihan atau ikhtilaf ulama itu kan rahmat. Ya, ya masing-masing silahkan bebas memilih pendapat ulama yang dia ya dia sukai. Masya Allah. Warubbama sarraha sahibu hadzal qaul bitashni'i 'ala man lazama al-qaul al-mashhur aw al-muwafiq lid-dalil aw ar-raji' 'inda ahli an-nazar walladhi 'alaihi aktsarul muslimin. Ya. Bahkan kata beliau, barangkali orang seperti ini terkadang ya mencela orang yang berusaha berpegang kepada pendapat yang sesuai dengan dalil. Dia mencela di orang yang berpegang kepada pendapat yang kuat dari para ulama. Bahkan dia berkata kepadanya, laqad hajjarta wasi'an, kamu sudah mempersempit sesuatu yang luas katanya. Wa milta bin nas ilal haraj, kamu katanya telah membuat manusia susah. Padahal agama ini tidak susah katanya. Kemudian Imam Syatibi berkata, wa hadzal qawlu khata'un kulluh, dan perkataan si fulan ini semuanya adalah salah. Wa jahlun bima wudhi'at lahu syari'ah, bahkan kebodohan terhadap maksud dari syariat itu sendiri. Wa taufiqu biyadillah, dan taufik itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwatal Islam. Imam Syatibi telah mengisyaratkan jauh-jauh hari 8 abad yang lalu bahwasanya ada sebagian orang-orang yang berhujah dengan ya suatu dalil atau suatu hadis yang dianggap hadis padahal bukan hadis, yaitu ikhtilafu ummati rahmah, ya perselisihan umatku rahmat. Sehingga dengan alasan itu ya mereka berhujah, selama itu masih diperselisihkan sudahlah, ya tidak perlu diributkan, tidak perlu apa-apa, ya ulamamu ulamamu, ulamaku ulamaku. Akhirnya tidak pernah melihat dan tidak pernah berusaha untuk melihat mana pendapat yang paling kuat, mana yang di atas dalil, sebatas mencukupkan diri dan rela dengan apa yang ia ambil dari nenek moyang mereka. Tentu ikhwatal Islam, ya seperti ini tidak akan menyelesaikan dan tak akan pernah menutup perselisihan selama-lamanya. Ikhwatal Islam, bahwa sesungguhnya hadis ikhtilafu ummati rahmah adalah hadis yang dhaif, bahkan tidak ada asal usulnya. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebutkan perkataan Al-Imam Syatibi yang di atas tadi, beliau berkata mengomentarinya, qultu asyara bi qawlihi bima ruya anna al-ikhtilafa rahmah ila mashtahara ala kathirin min al-alsinah mansuban ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ikhtilafu ummati rahmah. Ya, Imam Syatibi di sini mengisyaratkan kepada suatu hadis yang masyhur di lisan manusia dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya, ikhtilaf yaitu perselisihan umatku adalah rahmat, wa huwa hadithun batilun makdzubun, padahal ia adalah hadis yang batil dan dusta, kata beliau. Ya, beliau menyatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Lalu kemudian beliau membawakan perkataan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, di mana Ibnu Hazm berkata yang mengomentari hadis tadi, wa hadza min afsadi qaulin yakun, dan ini merupakan perkataan yang paling rusak. Kenapa? Li'annahu law kana al-ikhtilafu rahmah la kana al-ittifaqu sakhatan, sebab kalau perselisihan itu rahmat, maka ya persatuan ataupun kesepakatannya jadi sebuah kemurkaan. Wa hadza ma la yaquluhu muslim, tentu seperti ini tidak ada seorang muslim pun yang berkata demikian. Li'annahu laysa illa ittifaqun aw ikhtilaf wa laysa illa rahmatun aw sakhat. Ya, sebab tidak mungkin lepas dari dua keadaan, imma itu sepakat atau berselisih. Kalau tidak sepakat, ya pasti berselisih. Dan kalau tidak berselisih, ya pasti sepakat. Tidak mungkin ada ya yang ketiga. Atau ya imma rahmat atau murka. Ikhwatal Islam, maka dari itulah ya, gara-gara hadis yang tidak ada asal usul ini memberikan pengaruh yang buruk terhadap kaum muslimin. sehingga akhirnya mereka menetapkan semua perselisihan tanpa mau melihat dan tanpa mau dilihat mana yang paling, mana perselisihan yang bisa kita saling bertolerir dan mana perselisihan yang tidak bisa kita ya hormati atau wajib kita ingkari. Ya wala yuhawiluna abadan arruju'a biha ila alkitabi wasunnati sahihah, bahkan mereka sendiri tidak pernah berusaha untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah yang sahih. Sebatas melihat ya ini diperselisihkan, mereka juga punya ulama masing-masing, katanya masing-masing juga punya dalil. Tapi mereka sendiri anehnya tidak mau berusaha untuk melihat setiap pendapat itu dalil-dalilnya, mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih. Ya. Sepadahal para imam-imam kita, Syekh Albani, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, semuanya menyuruh kita untuk rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, melihat ya dalil-dalilnya. Bahkan Imam Abu Hanifah tegas berkata, لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يدري من أين أخذنا. Tidak halal seseorang mengambil pendapat kami selama ia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Ikhwatal Islam, yang lebih celaka lagi, mereka menganggap bahwa adanya madhab-madhab para imam itu bagaikan syariat-syariat yang berbeda-beda. Ya. Sehingga akhirnya sama saja dengan demikian, mereka menisbatkan kepada syariat kita ini sebagai syariat yang saling berkontra, ya apa, yang kontradiktif, yang saling bertabrakan. Ya, padahal kontradiktif itu sendiri sebuah bukti bahwa itu bukan dari Allah. Cobalah Allah, ya, perhatikan firman Allah, walau kana min indi warillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Qur'an itu dari bukan selain Allah, ya, tentu mereka akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an perselisihan yang banyak. Ketika Allah mengatakan kalaulah Al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka Al-Qur'an akan terdapat padanya banyak pertentangan. Ini menunjukkan ya akhi, perselisihan itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bila perselisihan itu bukan dari Allah, bagaimana kita akan ridha? Seharusnya mereka melihat ya dengan mata, dengan keilmuan, bukan dengan kebodohan, bukan dengan syahwat, bukan dengan hawa nafsu, melihat bagaimana ya dalil-dalil yang paling kokoh dan kuat. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kalaulah mereka berpendapat seperti perkataan Ibnu Mas'ud, beliau berkata al-khilafu syarr, sesungguhnya perselisihan itu buruk, tentu mereka akan berusaha ya untuk mempersatukan pandangan sesuai dengan di atas kaidah-kaidah agama kita ini. Ya, bukan hanya sebatas persatuan badan. Kalau cuma persatuan badan ya akhi, tukang judi pun juga ya asik bersatu padu di satu tempat. Hatta angkot-angkot pun juga. Akan tetapi persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persatuan akidah, persatuan manhaj dan pemikiran. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ya, kesimpulannya bahwa perselisihan itu tercela dalam syariat kita ini. Ya, kewajiban kita adalah berusaha untuk menyelamatkan diri sesuai dengan kemampuan kita. Sebab ya akhi, perselisihan itu sebab kelemahan umat Islam. Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatashalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kalian berselisih, niscaya kalian akan gagal dan akan hilang ya apa kekuatan kalian itu. Allah menyebutkan bahwa perselisihan itu hanya akan melemahkan kaum muslimin. Cuma aneh sebagian orang berkata, sudah kita enggak usah berselisih. Ya, kemudian mereka pun menetapkan perselisihan akidah, menerapkan perselisihan yang terkadang kita lihat ya di antara pendapat itu sangat menyesatkan, didiamkan, kemudian diseru persatuan badan katanya agar kita ini ya tidak hilang kekuatan. Apakah seperti itu tata cara menghilangkan perselisihan? Sebatas berkumpul di satu tempat, ya badannya bersatu padu, sementara hatinya bercerai-berai? Apakah ia tidak mendengar firman Allah tentang orang-orang Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang Yahudi itu, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta? Kamu kira mereka itu bersatu padu, badan mereka bersatu. Wa qulubuhum syatta, sementara hati mereka bercerai-berai. Ya, dan tempatnya akidah itu adalah tempatnya di hati, ya akhi. Kalau akidahnya yang berbeda-beda, maka bagaimana akan dipersatupadukan? Ya, badannya bersatu tapi akidahnya berbeda-beda, tentu akan menyebabkan ya perbedaan hati pula. Maka akhi, kita tidak pernah ridho dengan perselisihan. Kewajiban kita adalah berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan apa? Dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah sesuai dengan qaid-qaid dan kaidah-kaidah syariat yang ditetapkan oleh para ulama. Ya. Mungkin kalau ada orang berkata begini, buktinya aja para sahabat berselisih, padahal mereka itu adalah manusia yang paling afdal. Ya. Berarti, ya mereka juga tercela dong. Buktinya mereka berselisih. Maka Ibnu Hazm menjawab, kata beliau, kalla, ma yalhaqu ulaika syai'un min hadha. Tidak sama sekali. Mereka-mereka tidak terkena celaan tersebut. Kenapa? Li'anna kulla imri'im minhum taharra sabilallah wa wujhatahul haq. Karena setiap sahabat itu berusaha untuk mencari jalan Allah dan jalan kebenaran. Dan mereka memang orang-orang yang berhak untuk ijtihad. Fal mukhti minhum ma'jurun ajran wahidan liniyatihil jamilah fi iradatil khair. Makanya orang yang salah di antara mereka tetap diberikan pahala satu. Ya. Li'annahum lam yata'ammaduhu wala qasaduhu wala istahanu bi talabihim. Sebab mereka tidak sengaja untuk berbuat salah. Dan mereka pun tidak pernah lalai dan meremehkan mencari kebenaran. Tidak seperti kita, ya. Sudah kita ini ya malas mencari kebenaran. Sudah gitu, ya, melarang orang untuk ya mengatakan atau mendakwahkan kepada kebenaran. Musibah. Ikhwatal Islam. Wa inna madzamul madzkur wal wa'idul mansus liman taraka at-ta'alluq bihablillah ba'da bulughin nass ilayhi wa qiyamil hujjati bihi alayh, kata Imam Ibn Hazm. Celaan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an bagi mereka yang berselisih itu khusus bagi mereka yang tidak mau berpegang kepada tali Allah setelah sampai kepadanya nas dan sudah tegak hujah kepadanya. Dan dia lebih ya berpegang kepada pendapat si fulan dan si fulan, si anu dan si anu. Lebih ya membeo. Ya sengaja dia ingin berikhtilaf. Ya. Jadi akhi, kalau ada orang mengikuti suatu pendapat dan mengikuti suatu pendapat ulama dan belum sampai kepadanya hujjah. Dan dia pun juga ya belum sampai kepadanya nas. Maka orang seperti ini kita katakan belum tercela. Yang tercela itu bagaimana, akhi? Yang tercela itu sudah sampai kepadanya penjelasan yang hak dan kuat dan kokoh dan ilmiah bahwa perbuatan yang dia lakukan itu sebuah kesalahan. Tapi ternyata dia ngeyel. Ya, malah apa berhujah dengan nenek-nenek moyang atau kiai-kiai yang dia ikuti. Sehingga keadaannya sama dengan orang-orang pada waktu di zaman Rasulullah ketika Allah berfirman kepada orang-orang musyrikin, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Maka orang seperti ini sama. Ya, ketika disebutkan kepada mereka dalil atau sebuah ya pembahasan ilmiah yang kokoh yang sesuai dengan kaid-kaid syariah, dan ia pun tahu bahwa perbuatan tersebut ternyata memang lemah, tidak berdasarkan pada dalil, atau dalil yang dipakainya memang bukan sebetulnya bukan dalil dan tidak bisa dijadikan dalil, apa yang terjadi dia langsung berkata, ya saya lebih mengikuti kiai-kiai kami. Dia tetap ngeyel dan lebih mengikuti ya apa yang ia dapatkan dari nenek moyangnya. Maka orang yang seperti inilah yang tercela dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Ya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berselisih dan bertafarruq setelah datang kepada mereka keterangan. Allah mengatakan bahwa perselisihan itu akibat daripada tidak mau menerima kebenaran setelah datang kebenaran keterangan, namun ia tidak mau menerimanya. Akibatnya dialah orang yang berselisih dan memang mencari perselisihan. Dan anehnya kemudian orang yang menegakkan hujah dianggap itulah yang berselisih. Ia membalikkan fakta. Padahal Al-Quran mengatakan siapa yang tidak mau menerima kebenaran dialah yang berselisih. Tapi anehnya kemudian ya kita yang menyampaikan hujah dengan hak, menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalilnya, bahkan dengan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama, anehnya ya yang menyampaikan kebenaran itu malah dituduh ya berselisih. Aneh memang. Akhirnya apa? Maling teriak maling, ya lempar batu sembunyi tangan. Ikhwatul Islam, ada lagi kata beliau, suatu kaum yang lain. Qaumun balagat bihim riqatuddin wa qillatut taqwa ila talabi ma wafaqa ahwa'ahum fi qawli qawl kulli qa'ilin. Suatu kaum yang ya agamanya begitu tipis dan sedikit ketakwaannya. Akhirnya apa? Ya, ketika melihat perselisihan ulama, bukan dilihat mana yang paling kuat dalilnya, yang dia lihat mana yang paling apa sesuai dengan selera hawa nafsunya. Bahum ya'khuduna ma kana rukhsah fi qawli kulli 'alim, sehingga akhirnya mereka mengambil setiap pendapat perkataan yang rukhsah dari setiap pendapat ulama itu, tanpa mau melihat mana nas mana yang paling kuat di antara pendapat ulama tersebut. Padahal para ulama berkata, man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tazandaqa. Barang siapa yang mencari rukhsah-rukhsah para ulama, maka pasti ia menjadi orang yang zindiq. Na'udzubillah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan ini sangat penting sekali. Karena ikhwatal Islam, kita hidup di zaman yang penuh dengan perselisihan dan perbedaan pendapat. Orang yang tidak mempunyai kaidah yang baku, yang kokoh dan kuat, keilmuan yang dalam, dia akan bingung. Dia bingung, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Ya, sehingga akhirnya dia bingung, ya, di persimpangan jalan. Mana yang jalan yang harus dia tempuh tidak tahu. Ya, ketika ia bertanya kepada orang-orang, ternyata yang ditanya pun juga tidak tahu. Bahkan kemudian menunjukkan jalan yang menyesatkan. Kebingungan inilah akibat daripada pertama malasnya mereka mencari ilmu yang hak. Ya, yang kedua karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sehingga akhirnya ya semakin terkadang kita lihat kebenaran semakin samar. Ya. Akhirnya dia pun semakin bingung, dari kebingungan itu muncul pula perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada kebingungan, ide-ide yang bingung. Apa katanya? Sudahlah, jangan merasa benar sendiri. Dia dengan perkataannya itu dia berusaha untuk apa? Menutupi kebingungan dia. Jadi dia berkata, sudahlah kamu jangan merasa benar sendiri. Kalaulah dia tahu tentang ilmunya, kalaulah dia dalam keilmuannya, tak akan pernah berkata seperti itu. Ya. Cobalah kalau ada orang berada di persimpangan tiga, ya di perempatan misalnya, dia bingung. Saya mau pergi ke Serang, tapi saya nggak tahu di perempatan ini mau pergi, saya jalan mana yang harus saya ambil? Ya, nanya ke orang katanya ke sini, nanya yang satu lagi katanya ke sana, yang nanya lagi katanya ke situ. aduh bingung deh, apa yang harus saya lakukan? Tentu ya akhi, orang ini karena tidak tahu jalan. Kalaulah ia tahu, ah kalau saya sih sudah. Yang satu lagi berkata, kalau saya tahu, saya sudah sering ya keserang berkali-kali, faham jalannya. Walaupun misalnya ada orang berteriak dan berkata, Pak, salah jalannya, tak akan pernah ia gubris, karena ia tahu jalannya, ini jalannya, ya saya sudah sering kok. Ya. Demikian pula orang yang tidak punya ilmu, dia berada di persimpangan jalan, bingung dia. Ya. Yang seharusnya dia tanya kepada alim ulama, mana yang hak, mana di atas kebenaran. Tapi apa yang terjadi, dia malah berkata, jangan merasa benar sendiri. Padahal, kalau ditanyakan kepada orang ini, kamu berkata seperti itu, apakah tidak merasa benar? Tentu ia menjawab, iya, saya juga merasa benar. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Wallahi, bagi mereka yang mencari kebenaran, hendaklah ia bersungguh-sungguh mencari ilmu. Terus memperdalam sambil terus berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menemukan kebenaran ini. Bukan hanya sebatas puas dengan apa yang ia dapatkan dari bapak-bapak atau kiai-kiai dan adat istiadat mereka, tidak. Hendaklah dia melihat ya dan kritis semua yang telah mereka lakukan ini, apakah sesuai dengan agama atau tidak. Mana dalilnya? Siapa ulama yang berpendapat dengannya? Bila itu ulama, maka kita lihat lagi apakah ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Kalau ternyata berselisih, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itulah yang kita pegang, bukan kemudian kita pegang yang sesuai dengan selera kita. Kemudian akhwal Islam, kita masuk ke sebuah bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga ini berbicara tentang qawaidut tamyiz wal furuq, kaidah-kaidah membedakan. Ya, ini penting sekali untuk kita ketahui, sebab terkadang banyak orang tidak bisa membedakan antara ini dan itu. Ya. Dikiranya itu sebatas ijtihad, bukan bid'ah. Sehingga tidak bisa membedakan mana ijtihad, mana bid'ah. Dikiranya itu maslahat mursalah. Ya, sehingga tidak bisa membedakan antara maslahat mursalah dan bid'ah. Dikiranya dia itu tidak faham. Ya, adat sesuatu masalah dunia. Sehingga akhirnya tidak bisa membedakan mana masalah agama, mana masalah dunia. Akhirnya apa yang terjadi, akhi? Ketika kita berbicara bahwa perayaan ini bid'ah, yang ini bid'ah, apa jawabnya? Wah, berarti radio itu bid'ah. Wah, berarti mobil itu bid'ah. Udah bakar aja radionya. Masya Allah. Ya, tidak faham mana perkara yang itu bid'ah ya secara syariat, mana yang itu bid'ah secara bahasa saja. Akibat ketidakfahaman dan lebih mencukupkan diri dengan apa yang dia ketahui. Bahkan mungkin dia tidak tahu sebetulnya. Maka tentu ikhwatul Islam, kewajiban kita adalah ya segera terus mencari ilmu, terus mencari ilmu. Ya, jangan sekali-kali kemudian hanya sebatas itu tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, kemudian langsung kita tolak, jangan. Ya. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah, sekitar beberapa abad yang lalu ya. 11 abad yang lalu berkata, "Fanzur rahimakallah." Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan ya hatta tanzura fihi hal wajadta fihi qaul ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahada min ulama. Lihatlah oleh engkau setiap orang yang engkau dengarkan perkataannya dari orang-orang yang ada di zamanmu itu. Jangan tergesa-gesa. Artinya jangan tergesa-gesa diterima, jangan tergesa-gesa ditolak. Sampai kamu lihat dulu, ya apakah pendapat itu sudah didahului oleh para sahabat terdahulu atau tidak? Ini penting, ikhwatul Islam. Ya, jangan segera kita tolak hanya karena ya tidak sesuai dengan akal pemikiran kita. Tidak. Lihat dulu dalil-dalilnya. Lihat dulu alasannya. Ini belum apa-apa udah nolak dulu. Ya. Maka Tentu orang yang berakal, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal dan apa pemikiran, dia akan segera berusaha untuk melihat dulu, ya mengapa kok si fulan mengatakan ini bid'ah, mengapa kok si fulan mengatakan ini sunnah, apa dalilnya, apa alasannya. Maka pada waktu segera ia mencarinya. Akhul Islam, beliau di sini membawakan fasal yang pertama, yaitu bainal ibtida'i wal ijtihad, perbedaan antara bid'ah dengan ijtihad. Akhul Islam, berbuat bid'ah dengan berijtihad dua perkara yang berbeda, tidak sama. Ya, kenapa? Pertama, bahwa ijtihad itu adalah usaha untuk mencari suatu hukum dari suatu permasalahan yang sifatnya kontemporer, dengan berusaha yang ya menggunakan alat-alat ijtihad dalam rangka beristimbat dan menghasilkan suatu hukum, di mana alat-alat ijtihad ini berupa apa? Penguasaan terhadap Al-Quran, penguasaan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa membedakan antara yang sahih dan dhaif, penguasaan kaidah-kaidah fikih, kaidah usul fikih, kaidah agama, demikian pula maqasidus syariah, penguasaan pula tentang apa? Yep. Apakah perkara ini ijma atau ikhtilaf? Demikian pula ia menguasai bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Jadi ya, ijtihad itu suatu usaha. Dan juga disyaratkan bagi mereka yang mau ijtihad harus menguasai atau memenuhi syarat-syarat ijtihad. Dia sudah menguasai alat-alat ijtihad itu. Ya, kalau kita mau naik ya ke atap, bagaimana kita mau naik kalau tidak ada tangga, ya akhi? Ya, burung bagaimana akan terbang sementara kalau tidak punya sayap? Fakaifa yatiru bi ya walamma yurayish? Tidak mungkin. Ya. Maka kalau ada orang tidak menguasai alat-alat ijtihad, tidak pernah paham tentang Al-Quran dan hadis, kemudian dia berijtihad, maka akhul Islam, ya, orang seperti ini, ya, seperti orang yang tidak memahami tentang agama, yang tidak memahami misalnya tidak menguasai tentang apa alat-alat untuk bertani, tidak paham juga ya tentang hakikat bertani, kemudian dia mau bertani. Kalau masalah agama, masalah dunia mungkin masalah sepele. Kalau dia memang tidak bisa ya bagaimana bertani, akibatnya cuma tanamannya paling layu ataupun akan mati. Tapi kalau ada orang yang tidak tidak menguasai alat ijtihad, mau berijtihad, maka ya apa yang terjadi pasti sesat dan menyesatkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang tidak berhak berijtihad alias tidak berhak, dia tidak menguasai alat ijtihad kemudian berijtihad, maka benarnya saja sudah salah. Iya. Sebab apa? Dia berijtihad bukan dengan keilmuan, sebatas dengan akal pikirannya saja. Sedangkan agama kita ini tidak diserahkan kepada ra'yu, tidak diserahkan kepada akal pikiran manusia. Karena akal pikiran manusia itu berbeda-beda, akhi. Akal pikiran mana yang bisa dijadikan apa pegangan? Kewajiban kita dalam berbicara dalam masalah agama adalah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, terkadang kita lihat sendiri ya sebagian ulama ada yang berijtihad, namun ternyata ijtihadnya itu ya jatuh ke dalam kesalahan. Maka ulama yang berijtihad kemudian satu jatuh dalam kesalahan berbeda dengan orang yang apa ya tahu ya itu pendapat yang salah kemudian malah diikuti juga hanya beralasan ini adalah pendapat ya Kiai Anu atau ulama fulan yang sudah berijtihad. Ya akhal Islam, kalau ulama yang sudah berijtihad dan dia sungguh-sungguh mencari kebenaran dan dia memang menguasai syarat-syarat ijtihad, ya, maka salahnya saja dia dapat satu pahala. Berbeda dengan orang bodoh atau pengikutnya yang sebetulnya dia mungkin sudah sampai kepadanya penjelasan bahwa pendapat ulama ini salah. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia tetap mengikuti, mengikor pendapat ulama yang salah ini dengan alasan katanya, ya, yang salah itu dapat satu pahala. Padahal yang dapat satu pahala itu khusus untuk ulama yang berijtihad saja. Adapun yang ini, yang pengikutnya yang tahu itu sebuah kesalahan, maka tidak boleh ia mengikutinya, bahkan berdosa dia apabila dia tahu bahwa pendapat ulama ini sebuah kesalahan. Ya, karena manusia, yang namanya ulama akhirnya manusia, dan manusia itu tidak lepas dari salah atau benar. Ya, makanya sungguh benar apa yang dikatakan Imam Malik. Beliau berkata, kullun yu'khadu wa yutraku qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil atau dibuang pendapatnya kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang harus kita ambil, kata beliau. Ini ikhwatul Islam, nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali, ya, antara perbedaan antara berbuat bid'ah dengan berijtihad. Naam. Ikhwatul Islam, para pendengar Radio Roja, demikian sesi materi dari kajian kita dari pembahasan kitab Ilmu Usulul Bidah buah karya Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizahullah. Kita membuka sesi tanya jawab untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita jeda terlebih dahulu dengan satu jeda berikut ini. Dari bumi Cilengsi mengudara Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Khotbah Islam, kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat 0888-763-110, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema atau kajian kita pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Fauzi dari Pasar Minggu, Pak. Silakan, Pak Fauzi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Pak Ustaz, memang masalah perbedaan itu bagi saya sendiri juga cukup meresahkan, gitu, Pak Ustaz. Masalahnya semua beranggapan bahwa masing-masing mazhab itu syariat yang benar, gitu, Mas. Contoh masalah kunut, masalah kalau kena najis gitu, imam yang satu dengan imam yang lain itu ada perbedaan. Nah, pemikiran beliau atau saya juga kadang sendiri itu, para imam tersebut juga kan merupakan orang yang alim sangat tinggi. Betul. Mereka aja juga ada perbedaan, gitu. Iya. Yeah. Apalagi kita yang jauh ini kualitas keilmuannya sangat rendah sekali, jadi iya, sulit, gitu, Pak Ustaz, kira-kira untuk membuat hati-hati kita menjadi bersatu itu gimana, Pak Ustaz? Saya juga nggak habis pikir juga, Pak Ustaz. Iya. Mohon penjelasannya lebih rinci, gitu, Pak Ustaz. Iya. Itu iya aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya. Pertama, akhi, sudah kita membahas bahwa perselisihan ulama ada yang, ya, kita bisa toleransi, dalam artian, ya, kita tidak saling mengingkari. Ya. Ada pula perselisihan ulama yang tidak bisa kita toleransi padanya, dalam artian kita harus ingkari. Apa batasannya? Mana pendapat atau perselisihan yang tidak bisa kita toleransi padanya atau kita harus ingkari? Pertama, setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma, ya, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dengan ijma para ahli ijtihad, maka pendapat itu adalah pendapat yang batil, yang wajib kita ingkari. Sebab menyelisihi ijma adalah merupakan dosa. Allah berfirman, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, ya, dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan api neraka, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini yang pertama. Ya, pendapat mana saja yang bertentangan dengan ijma para ulama, maka pada waktu itu adalah pendapat yang batil. Contohnya apa? Ya, perkataan bahwa musik itu halal. Jelas ini bertentangan dengan ijma para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bahkan seluruh imam yang empat menyatakan bahwa musik itulah haram. Pesendirian padanya Ibnu Hazm. Jadi mana Ibnu Hazm membolehkannya, maka Ibnu Hazm di sini bertentangan dengan ijma kaum muslimin. Maka pendapat ini adalah pendapat yang harus diingkari, pendapat yang salah. Ya. Demikian pula perkataan orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana, sebab pendapat perkataan ini adalah bertentangan dengan ijma para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan bertentangan dengan pendapat seluruh ulama Ahlussunnah sebagaimana telah kita bahas kemarin. Ya, maka dari situ kita harus paham dulu mana yang itu ijma, mana itu yang itu masih diikhtilafkan. Ya. Kemudian yang kedua, akhi, perselisihan yang tidak bisa kita toleransi padanya, dalam artian kita harus ingkari, yaitu setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil yang sahih, bukan cuma sahih, tapi sharih, jelas, tegas, gamblang, yaitu nas, tidak mempunyai makna lain. Ya, tidak mansukh dan tidak menyelisih hadis lain yang lebih sahih. Seperti misalnya perkataan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa arak itu, yang namanya arak itu, apabila dibuat dari anggur, selain dari anggur tidak disebut arak, sehingga boleh meminumnya selama tidak memabukkan, katanya. Maka pendapat Abu Hanifah ini adalah pendapat yang salah, karena bertentangan dengan hadis yang tegas. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu mukhamrin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Ya, dan ini pendapat jumhur. Maka tentu tidak bisa kita katakan kalau misalnya ada seorang pemuda, ya, minum arak yang terbuat dari selain anggur. Ketika kemudian ada ya mengingkarinya, dia segera berkata, oh, pendapat, hormati pendapat, ya akhi, ini kan perselisihan ulama, Abu Hanifah membolehkan kok. Coba bayangkan, kita katakan tidak bisa, pendapat Abu Hanifah bukan dalil. Yang dalil adalah Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram, itu adalah arak. Ya. Demikian pula perkataan Abu Hanifah yang mengatakan, katanya, wanita dewasa boleh menikahkan dirinya dengan tanpa wali dan dua saksi. Jelas ini bertentangan dengan hadis, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Demikian pula hadis, ayyuma mur'atin nakahat bighari izni waliha fanikahuha batil. Ya, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Ya, bagaimana kalau ada orang, seorang pelacur, ketika dia kemudian melacur berkata, maaf, saya sudah menikahkan diri saya tanpa wali dan dua saksi. Tentu tidak bisa diterima, ya, dengan mengatakan ini kan pendapat, ya, ikhtilaf ulama. Tidak bisa kita, ya, saling mengingkari, tidak. Sebab pendapat ulama Abu Hanifah ini tegas bertentangan dengan dalil. Ya. Demikian yang ketiga, pendapat yang tidak bisa kita toleransi padanya adalah setiap pendapat yang lemah, ya, atau pendapat yang tidak berdasarkan kepada dalil. Pendapat yang, maaf ya, setiap pendapat yang tidak berdasarkan pada dalil, tapi hanya pada berdasarkan kepada ra'yu semata. Ya, berdasarkan pada ra'yu semata. Atau ada dalilnya, tapi dalilnya ternyata sangat lemah, bahkan palsu, atau ya, bahkan palsu, ya. Seperti orang yang melakukan sholat raghaib atau sholat nisfu sya'ban. Kita katakan hadisnya palsu. Imam Nawawi berkata bahwa itu adalah bid'ah yang jelas makruh, apa, bid'ah yang tercela. Ya, tidak ada satupun ulama yang menyatakan bahwa itu adalah bid'ah atau sesuatu yang diperbolehkan. Kalau mereka berkata, tapi sebagian kiai atau ulama ada yang membolehkan, kita katakan pendapat kiai atau ulama tidak bisa dijadikan hujah, apalagi masalah-masalah ibadah. Kalau mereka berkata, tapi kan hadis dhaif boleh diamalkan, kita katakan boleh diamalkan sebatas fadilah amalan, itu pun dengan syarat hadisnya tidak boleh sangat dhaif. Masalahnya itu hadisnya palsu. Ya. Hadisnya palsu. Kayak yang namanya palsu berarti berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya. Demikian pula atau orang yang mempunyai dalil yang sahih tapi bukan ditempatkan bukan pada tempatnya. Ya, orang yang mempunyai dalil yang sahih tapi ditempatkan bukan pada tempatnya. Contoh misalnya kalau ada orang berdalil dengan ayat firman Allah, orang liberal ini, mengatakan bahwa seluruh agama sama alias plural. Berdalilkan dengan firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jannah, surga mereka itu. Tuh lihat katanya, beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in. Ya, jadi agama semuanya sama. Ya, dia berdalil dengan ayat. Tapi apakah setiap orang yang berdalil dengan ayat bisa dibenarkan? Al-jawab tidak. Dia telah menafsirkan ayat dengan sembarangan, ya, tanpa melihat kepada penafsiran para ulama, melihat kepada tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis atau Al-Quran dengan perkataan para sahabat, para tabiin dan para ulama, para a'immah. Padahal Al-Quran tegas mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Ya, Allah berfirman, waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Ya Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu tiga dari yang tiga. Dan Rasulullah kita yang mulia bersabda, ya, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah Yahudi, Nasrani mendengar tentang ajaranku ini kemudian tidak mau beriman kepadanya kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Ya, makanya Ibnu Jarir menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk orang Yahudi, orang Nasrani sebelum diutusnya Nabi dan mereka beriman kepada Nabi dan ya kitab suci mereka. Mereka lah yang dimasukkan ke dalam syurga. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW, kewajiban mereka mengikuti ajaran Rasul SAW. Nah, ini ada orang berdalil dengan ayat dan dalilnya sahih, kita katakan demikian. Tapi sayang, penafsirannya, pendalilannya tidak benar. Nah, kalau Anda memahami tiga perkara ini, ya engkau akan bisa membedakan mana perselisihan yang bisa kita hormati, yang tidak bisa kita hormati. Yang kita hormati, yang kalau kita lihat ya pendapatnya sama-sama kuat dan dari sisi ya pendalilan secara syariat bisa diterima. Misalnya kalau perselisihan ulama dalam masalah-masalah yang sifatnya fiqhiyah atau ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, itu kebanyakan adalah perselisihan-perselisihan yang mungkin kita bisa toleransi padanya. Ada orang ya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, yang satu di tidak. Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis ya Rasulullah SAW bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah solat buka buat mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, hadis ini umum, bukan hanya untuk makmum, tidak pula bila untuk imam, tidak untuk sendirian, tidak pula berjamaah, ya, tapi hadis ini umum untuk semua mereka terkena. Maka makmum pun wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebagian mengatakan tidak. Ya, apabila imam solat jahar hendaklah mendengar, karena Allah berfirman, wa idza quri al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar dan diam, agar kalian dirahmati. Imam Ahmad mengatakan ijma ulama bahwa ayat ini untuk orang yang membaca di belakang sholat. Tapi Imam Syafi'i menjawab bahwa ayat itu umum, sedangkan hadis ini khusus, sedangkan yang umum harus dibawa kepada yang khusus. Sehingga dari sisi ya pendalilan syariat dan kaedah-kaedahnya sama-sama kuat, pada waktu itu bisa kita saling menghormati dan toleransi. Makanya akhal Islam, antum kalau tidak menuntut ilmu dan tidak memahami hakikat ini, tidak akan bisa membedakan ya mana perselisihan yang bisa kita hormati, mana yang tidak bisa kita hormati. Lalu gimana Ustaz, kita orang-orang awam seperti ini bagaimana bisa? Pertama, antum orang awam, jangan ridho dengan keawamanan antum. Jangan ridho terus enggak naik kelas, dari dulu kelas 1 terus. Ya naiklah kelas 2. Ya kalau udah SD maka SMP, SMA, kalau kuliah ya kalau itu ilmu dunia, kenapa ilmu agama tidak? Yang kedua, akhi, kewajiban orang awam tanya kepada ulama yang ia percayai keilmuannya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikr, dan ahli zikr itu adalah ahlul Quran was sunnah, yang ahli telah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat menguasai Alkitab dan sunnah dan menguasai kaidah-kaidahnya. Faham mana hadis yang sahih dan dhaif. Kalau antum sudah bertanya, maka amalkanlah pendapat ulama tersebut. Ya. Kecuali kalau telah ternyata suatu ketika sampai kepada antum dalil yang telah tegas, jelas, yang ternyata bertentangan dengan pendapat ulama tersebut, kewajiban antum adalah rujuk kepada kebenaran. Kenapa? Karena at-tamadi ya arujuk ilal haqqi khairu minat tamadi alal batil. Tentu kembali kepada kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas kebatilan. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang atau dari penelpon yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko. Apakah tidak dianggap sebagai mudahana atau masih bisa dibolehkan atau dibenarkan orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu dia berpindah dari hal-hal yang diistilahkan oleh ulama, yang padahal dia sudah memegang satu tarjih dari satu ulama, tapi kemudian dalam kondisi tertentu atau dalam daerah tertentu yang mana hal tersebut tidak mendominan bagi mereka, terus kemudian kita mengikuti hal yang memang masih diistilahkan itu. Umpama contohnya barangkali yang hadir di kepala saya masalah membaca basmalah umpama. Tapi karena masyarakat di situ tidak biasa dengan basmalah yang disirkan, maka ketika kita menjadi imam kita menjaharkan gitu. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, kalau dia meyakini bahwa membaca bismillah itu adalah sir, dan bahwasanya yang membaca basmalah dengan jahar itu adalah ya tidak sunnah, kewajiban dia adalah mengamalkan apa yang dia pandang itu rajih, dan tidak boleh dia tinggalkan kecuali dengan udzur. Dan udzur ini bisa jadi dia memandang di sana ada mudarat yang besar. Ya, maka kalau memang ternyata mudarat yang besar, kaidah fikih berkata darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadah yang besar lebih dikedepankan daripada maslahat. Ya. Maka kalau memang ternyata ya akan berdampak daripada akibatnya mudarat yang berat pada waktu itu, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ternyata tidak memberikan mudarat dan tidak memberikan dampak apa-apa, tidak berpengaruh, yaitu dampak mudaratnya kecil, ya, maka pada waktu itu tetap kita berpegang kepada apa yang kita lihat itu adalah merupakan sunnah. Selama ini dalam masalah-masalah ikhtilaf yang apa masing-masing mempunyai hujah-hujah yang kuat. Nah, baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi, mungkin akan lebih memperluas penjelasan Ustaz. Dari Abu Zaidi Priuk, Ustaz, apabila ada satu atau dua pendapat yang kuat dalam satu amalan, yang kemudian kita ambil satu, terkadang pendapat yang pertama, kemudian terkadang pendapat yang kedua, seperti halnya dalam beberapa gerakan sholat, Ustaz, apakah sikap hal ini diperbolehkan, Ustaz? Pertama, akhi, apa yang dimaksud oleh antum dua pendapat yang kuat? Sebab kuat di sini dalam artian yang harus kita pahami, artinya masing-masing berdalil di mana pendalilannya itu diterima oleh muktabar gitu, ya, diterima oleh para ulama. Ya. Adapun pendapat yang dua-duanya kuat, maksudnya adalah dua-duanya benar, ini tidak mungkin. Ya. Sebab tidak mungkin kata Imam Malik ada dua pendapat yang berselisih, dua-duanya benar, tidak mungkin. Sebab kebenaran itu di sisi Allah hanya satu, cuma kita berusaha untuk melihat dan mencari sesuai dengan kemampuan kita, ya, mana yang benar di sisi Allah. Yang terkadang yang benar di sisi Allah itu jelas gamblang di mata kita. Terkadang ya samar di mata kita mana yang di sisi Allah itu benar. Maka kewajiban kita berusaha untuk melihat sesuai dengan kemampuan ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk melihat mana yang paling kuat dan itu yang kita pegang. Adapun kemudian berpindah-pindah terkadang ini, terkadang itu, ya, maka ini tidak dibenarkan. Kewajiban dia adalah dia beramal sesuai dengan keilmuannya mana yang paling kuat di antara apa pendapat tersebut. Tapi kalau misalnya yang dimaksud artinya adalah dalil-dalilnya telah sahih dalam artian Rasulullah SAW dalam mengamalkan suatu perbuatan itu terkadang ini terkadang itu, seperti ya zikir-zikir pagi dan sore, demikian pula bacaan-bacaan dalam sujud, terkadang Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal A'la, terkadang Subhanakallahumma, ya, terkadang Subuhun Kudus, maka boleh kita amalkan terkadang ini dan terkadang itu karena semua sudah diamalkan oleh Rasul. Tapi kalau masalah itu wijhatun nadhar yang sifatnya ijtihadiyah, yang kita tidak tahu, ya, atau misalnya para ulama berselisih yang mengatakan yang satu mengatakan makruh, yang satu mengatakan misalnya sunnah, maka pada waktu itu kewajiban kita adalah berusaha untuk melihat dengan sesuai dengan keilmuan atau tanya kepada para ulama yang kuat keilmuannya, kemudian kita ya amalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan ya usahanya. Nah. Baik. Kemudian pertanyaan dari Pak Erwanto di Jati Asih. Pak Ustaz, apakah pengumpulan mushaf Al-Qur'anul Karim itu termasuk bid'ah hasanah, Ustaz? Dari mana ide Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an di dalam menyusun mushaf Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan surat Al-Fatihah hingga surat-surat yang setelahnya? Apakah sebelumnya ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya akhal Islam, antum sedikit maaf ya, meluruskan saja pertanyaan bahwa pengumpulan Al-Qur'an bukan dilakukan oleh Utsman bin Affan, tapi sudah didahului oleh Abu Bakar sebelumnya. Pertama, akhi, harus kita pahami dulu sebuah kaidah. Apakah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul itu adalah bid'ah? Al-jawab, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah. Mungkin pertanyaan antum itu bisa jadi berasaskan pada sebuah definisi yang salah terhadap bid'ah, bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul. Jelas definisi yang salah. Ketahuilah akhul Islam bahwa tidak setiap yang ditinggalkan oleh atau tidak dilakukan oleh Rasul itu, ya, kemudian kalau kita lakukannya menjadi bid'ah, tidak. Kenapa? Karena ya, terkadang Rasulullah SAW tidak melakukan perbuatan itu karena belum dibutuhkan pada waktu itu, alias belum ada pendorongnya, belum ada sebabnya. Ya. Atau ada dibutuhkan, namun masih ada penghalangnya, sehingga pada waktu itu ya terhalang oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya. Contoh yang pertama, ya, Rasulullah SAW tidak lakukan sebab belum dibutuhkan, yaitu menulis ilmu-ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu usul fikih, kaidah fikih, itu belum dibutuhkan. Kenapa? Pertama, karena para sahabat memang sudah sangat fasih bahasa Arabnya. Pada ya Al-Quran turun di zaman orang kaum Arab sampai kepada keemasan dalam kefasihan dan balaghah ya bahasa Arab. Mereka faham dengan bahasa Arabnya itu, faham mana yang khusus, mana yang umum, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Sehingga pada waktu itu tidak perlu lagi dibuat ilmu usul fikih, karena sudah terpatri dalam jiwa-jiwa mereka. Sehingga belum dibutuhkan. Nah, ketika ya kaum muslimin sudah lemah bahasa Arabnya dan banyak orang yang masuk Islam yang bukan Arab, yang tidak paham bahasa Arab, akhirnya terjadi banyak kesalahan dalam bahasa Arab, ya, maka kalau tidak dibuat ilmu-ilmu tersebut akan menyebabkan mudarat yang besar. Maka pada waktu itu harus dijaga ini, ya, dalam rangka penjagaan terhadap syariat. Dibikinlah ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu usul fikih, kaidah fikih dan yang lainnya. Ya. Sehingga ya pada waktu itu di zaman ketika para ulama membuat, karena ya pendorongnya sudah ada, di mana di zaman Rasulullah pendorongnya belum ada, belum dibutuhkan, tapi setelah itu dibutuhkan. Sementara maslahatnya besar, kalau tidak dilakukan akan menyebabkan mudarat yang besar. Dan Nabi SAW bersabda, la dharara wa la dhirar, tidak boleh ya melakukan kemudaratan. Segala macam mudarat itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal, ya. Atau ada beliau ya ada pendorongnya dibutuhkan di zaman Nabi, tapi masih ada penghalang. Contohnya yaitu pembukuan Al-Qur'anul Karim. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dilakukan karena ayat Al-Qur'an atau wahyu terus-menerus turun, sehingga tidak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membukukannya. Ya. Kemudian apa yang terjadi akhal Islam? Ya, di zaman Abu Bakar, ketika para penghafal Al-Quran banyak yang mati di medan perang, Umar melihat ini kalau banyak mati seperti ini dan banyak yang mati, ini akibatnya akan hilang Al-Quran. Ya, maka beliau melihat bahwa pertama penghalangnya sudah hilang, yaitu wahyu sudah terputus, sudah selesai, sudah lengkap. Maka kemudian dia bermusyawarah dengan Abu Bakar. Maka kemudian terjadilah kesepakatan para sahabat, dan ini adalah ijma para sahabat. Sedangkan ijma ini adalah merupakan salah satu dalil syariat sebagai ditetapkan dalam kaidah usul fikih. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Lebih-lebih ini perbuatan khulafaur rasyidin, di mana Rasul kita yang mulia bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Bagaimana akan disebut ini bid'ah hasanah ya akhi? Abadan, ini bukan bid'ah hasanah sama sekali. Allahumma kecuali kalau bid'ah secara bahasa mungkin. Ya. Sebab Allah sendiri telah mengisyaratkan bahwa Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang akan menjaganya, dan penjagaan Al-Qur'an tidak mungkin kecuali dengan dikumpulkan. Sebab kalau masih ada di dada-dada manusia dengan kemudian mereka yang penghafal Al-Qur'an itu mati di medan perang, tentu tak akan terjaga Al-Qur'an ini. Ya. Allah juga berfirman, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, sesungguhnya kewajiban kamilah untuk mengumpulkan dan membacakannya. Ya. Mengumpulkan itu tiada lain, itu dengan dikumpulkan dalam suatu mushaf. Di sini ikhwatul Islam. Makanya jelas, tegas, bahwa pengumpulan Al-Quran bukan sama sekali dari bid'ah secara syariat. Ya. Tapi ia adalah merupakan sebuah maslahat yang besar, yang diizinkan dan diperintahkan oleh syariat kita yang mulia alaihissalatu wassalam untuk menjaga Al-Quran. Lebih-lebih ini adalah ijma' dan kesepakatan para sahabat. Naam. Taib, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di perumahan Geri Alam. Ustadz, barakallahu fiqh, bagaimanakah kaidah yang menyatakan bahwasannya kebenaran itu adalah yang menenangkan hati? Apakah kaidah ini bisa dijadikan sebagai patokan? Akal Islam, harus kita lihat dulu keadaannya. Di mana ada seorang sahabat yang bernama Wabisah bin Ma'bad datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ji'ta tas'alu 'anil bir?" Bukankah engkau datang untuk bertanya tentang kebenaran? Kata Wabisah, "Betul wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu." Fa innal birra matma'anna ilaihi an-nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu. Karena ada ya kebaikan, kebenaran itu adalah yang membuat hatimu tenang dan jiwamu pun tenteram. Dan dosa itu adalah membuat hatimu gelisah, ya, dan tidak tenang. Ya akhi, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Wabisah, di mana hati beliau, hati yang seorang sahabat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, bahwa para sahabat itu abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan wa aqwamuhum hadyan, kata Ibnu Mas'ud. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya, yang paling apa? Yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan takallufnya, dan yang paling apa? Yang paling lurus ya hidayahnya, apa petunjuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Wabisah, karena memang dia seorang sahabat yang mulia alaihissalatu wassalam, yang hatinya dipenuhi dengan keimanan, ya. Maka ya akhal Islam, hadis ini harus ya, dan tidak boleh ditabrakan dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian ya berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dan tidak boleh pula ditabrakan dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi bagaimana menempatkan hadis ini? Akhal Islam, dalam masalah yang diperselisihkan, pertama kewajiban kita melihat dalilnya dari kepada Al-Quran dan Sunnah bagi mereka yang diberikan oleh Allah kemampuan. Mana yang paling kuat dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu yang wajib kita ambil. Sebab, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia memang mampu untuk mentarjih, wajib dia mentarjih. Dan yang dia lihat mana yang lebih tenang dengan kuatnya dalil-dalil, maka itulah ya wajib, yang wajib diambil. Jadi ketenangan itu bukan hanya sebatas bertanya kepada hati saja, tapi juga berusaha dengan melihat dalilnya, mana dalilnya menenangkan dia dari sisi dia memang yang paling kuat dalilnya, maka pada waktu itu yang kita ambil. Ya. Kalau tidak bisa kita ya untuk langsung mentarjih karena kita tidak pernah belajar ilmu usul fikih misalnya, maka Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir, yaitu para ulama yang mereka betul-betul alim terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, di sini adalah perintah Allah, dan perintah Allah menunjukkan bahwa apabila si ulama tersebut berfatwa, maka kewajiban kita adalah mengambil fatwa ulama itu selama belum jelas kepada kita bahwa fatwa ulama itu ternyata fatwa yang salah. Ya. Tapi kalau misalnya keadaannya kita sudah bertanya kepada beberapa ulama tapi ternyata mereka bersilang pendapat, kita sudah tanya tula dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalilnya ya antum juga bingung gimana mentarjihnya, bingung saya, maka mungkin saja kita katakan ambil yang menurut hatimu tenang. Ya, adapun kemudian sebatas kita berhujah dengan hati saja, hati antum apakah sama dengan hati para sahabat? Ya, kalau para sahabat hatinya dipenuhi dengan hikmah dan ilmu, maka akhi ya harus dikompromikan hadis tersebut dengan ayat ya perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Nah, baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Ibu ke inti pertanyaan. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang ulama-ulama yang ada di Indonesia, terutama ulama-ulama politik yang mengumpulkan massa tanpa dalil dan hujah? Seperti di Pasar Minggu itu yang posternya dipampang di begitu besar ya, tidak sesuai dengan as-sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, tentu akhi kita tidak tertipu dengan sebutan ulama kalau ternyata hakikatnya dia bukan ulama. Ulama adalah yang betul-betul pemahamannya dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul yang sahihah. Ya, betul-betul faham tentang kitabullah, tentang kaidah-kaidah syariat dan maqasidnya, yang begitu ilmiah dia dalam membawakan dalil tanpa mengikuti hawa nafsunya. Ya, faham betul tentang bahasa Arab dan seluk-beluknya serta ilmu-ilmu alatnya. Ya, demikian pula kaidah fikih, usul fikih dan yang lainnya, itulah yang kita anggap ulama. Adapun sebatas itu dianggap ulama, ternyata hakikatnya bukan ulama, maka kita tidak tertipu dengan ya nama-nama yang mentereng seperti itu. Ya, lebih-lebih kita lihat perbuatannya jauh dari ilmu. bahkan menunjukkan kepada ya, ketidakilmuan dia dalam masalah itu. Ya, dalam apa maksudnya, kita melihat dari sisi apa perbuatannya tersebut, ternyata kita lihat jauh daripada sikap sebagai seorang ulama, bukan bahkan juga jauh dari ilmu itu sendiri. Nah, kita angkat masih di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Pak? Silakan. Mana mau nanya nih. Masalah berzikir itu kan di masalah kita nih, orang berzikir tuh selalu menyiarkan gitu. Sedangkan kita kan sudah sebelumnya sudah selalu menyiarkan, bagaimana maksudnya Pak? Disiarkan melalui maksudnya speaker gitu, dikeraskan gitu lah. Dikeraskan, kita sebelumnya sudah mengadakan musyawarah untuk lingkungan sekitar nih, jangan berzikir itu yang selalu mencolok gitu. Zikir keras maksudnya. Iya. Setelah sholat kan, ini sampai setengah jam sampai satu jam itu dia selalu menyiarkan, selalu membantah gitu kan. Membantah apa yang menurut para ulama, kata mereka ini, malah mereka ini untuk membantah gitu lah. Iya, cukup Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhal Islam, Allah berfirman, wadhkur rabbaka tadarru'an wa khufyah. Ya, berzikirlah kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Berzikirlah ya pada dirimu kepada Allah dengan tadarru dan suara yang dengan apa, khufyah, ya tidak keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud pernah masuk ke dalam masjid dan didapati para sahabat sedang membaca salat dengan mengeraskan bacaan Al-Qur'an masing-masing. Maka beliau bersabda, "Ala innakullakum munajin rabbah." Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Rabb-nya. "Fala yajhar ba'dukum 'ala ba'din." Janganlah sebagian kalian mengeraskan, mengganggu temannya yang lain. Ya, disebutkan dalam riwayat Abu Daud juga bahwa ada seorang sahabat yang keras. Ya, ketika melewati gunung berkata, "Allahu Akbar." Ya, kalau ketika turun ke lembah berkata, "Subhanallah." Kata Rasulullah, "Irba'u 'ala anfusikum." Ya, kasihani diri kalian itu. "Fa innakum la tad'una asaman wala ghaiba." Kalian tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi ya gaib. "Walakinnakum tad'una sami'an qariba." Kalian sedang menyeru ya Rabb yang maha mendengar lagi maha ya dekat. Hadis Anis ini tegas, dan ayat tadi menunjukkan bahwa pada asalnya zikir itu harus disirkan, lebih-lebih kalau ya mengganggu tetangga. Kalau mengganggu maka tidak boleh akhi. Sebab apa? Mengganggu seorang muslim itu adalah hukumnya haram. Ya, kalau dia berkata, "Tapi ini kan zikir bagus." Betul, zikir itu bagus, tapi mengganggu orang lain itu haram dalam Islam. Dan kaidah mengatakan, ya apabila bertemu antara yang terlarang dengan yang dibolehkan, maka pada waktu itu harus didahulukan yang terlarang, jauhi. Ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Demikian pula meninggalkan mafsadah lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Ulama mana yang mengatakan boleh seseorang berteriak-teriak ya di masjid-masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana ulama yang mengatakan demikian? Kitab madhab mana yang mengatakan demikian? Sebatas klaim tidak cukup. Dia wajib membawakan kitabnya, dia wajib membawakan kaidah-kaidah syariatnya, lebih-lebih perbuatan dia bertentangan dengan dalil. Ya. Maka kita lihat orang seperti ini biasanya mengikuti hawa nafsu. Ya, orang seperti ini mengikuti hawa nafsu, maka kewajiban antum sudahlah ya, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa a'rid 'anil jahilin, ya berpalinglah dari orang-orang jahil itu. Ya, tidak perlu kita susah mengurusi dia. Tapi kalau misalnya kita masih mampu untuk mengingkari dengan dimusyawarahkan lagi, sampaikan hujah-hujahnya, dan kita minta kepada mereka mana pendapat-pendapat ulama yang membolehkannya seseorang berzikir keras-keras di masjid dengan speaker seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasannya zikir-zikir yang dikeraskan itu hanya ada beberapa saja. Yang pertama, yaitu zikir ketika talbiyah, haji, labbaik Allahumma labbaik, maka disyariatkan untuk dikeraskan. Yang kedua, zikir ketika takbir ya Idul Adha, Idul Fitri. Ya, ini juga dikeraskan, masing-masing mengeraskan suaranya. Ya, ya. Yang ketiga yaitu tidak hadir di kepala saya, ada beberapa zikir yang itu syariatkan untuk dikeraskan. Namun ya, kalau dikeraskan tersebut malah mengganggu saudaranya, lebih-lebih di speaker, maka ini jelas tidak diperkenankan. Naam. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ke inti pertanyaannya. Begini Ustaz. Hari Raya Idul Fitri besok itu di keluarga Ana di kampung itu kan biasa mengadakan acara halal bihalal gitu ya. Nah, itu berjalan setiap tahun gitu. Untuk tahun-tahun kemarin Ana alhamdulillah sih bisa. Halal bihalal itu apa sih, Bu? Halal bihalal ya itu sosial apa? Ya perkumpulan keluarga. Saling maaf memaafkan ya. Mungkin ya. Halal dengan halal, Bu ya. Yang tadinya haram jadi halal gitu, Bu ya. Iya. Ini yang tahun-tahun kemarin itu alhamdulillah Ana bisa menghindar gitu ya. Ya dengan alasan yang lain gitulah. Nah, untuk tahun ini kebetulan itu pas gilirnya di rumah Ana gitu. Pas acara itu di rumah Ana gitu, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana caranya Ana harus beralasan lagi gitu. Apakah Ana harus enggak usah pulang, apa Ana pulang tapi tidak usah mengikuti acara tersebut gitu loh Ustaz. Tapi sementara di tempat Ana itu masih awam banget gitu. Baik. Cukup Ibu ya. Ya, Ustaz. Ya, jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, akhal Islam bahwa silaturahmi memang bagus dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan silaturahmi itu termasuk ibadah yang sifatnya mutlaqah, tidak ditentukan tempat dan waktunya. Maka sesuatu yang sifatnya mutlak tidak boleh kita tentukan kecuali dengan alasan yang benar atau dalil, ya. Dengan dalil. Maka ya, mengkhususkan silaturahim setelah hari raya tidak dalilnya. Ya, mengkhususkan. Apalagi mengadakan acara khusus silaturahmi, sebut dengan halal bihalal. Ya, biasanya setelah Ramadan, setelah bulan Syawal. Ini jelas kita katakan, ya, mengkhususkan ibadah dengan tanpa dalil. Ini yang pertama. Yang kedua, atau ya, kalau misalnya keadaannya dia jauh dan tidak ada kesempatan untuk silaturahmi kecuali pada waktu hari raya saja karena keadaannya memang demikian, karena sibuknya dia kerja dan yang lainnya. Kalau memang sebatas untuk silaturahmi saja karena memang momennya seperti itu, kesempatannya seperti itu, kita katakan tidak apa-apa, tidak ada niat sama sekali ritual-ritual tertentu, ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ibu merasa bingung gimana ini, ya sementara jadi giliran di rumah saya ya untuk minggu apa ini, ya tidak apa-apa, ibu datang saja sambil kemudian ibu menjelaskan kepada mereka. Misalnya ibu ya di rumah ibu, kemudian mereka kumpul, bacakan padanya ya alasan-alasan, hujah-hujahnya, kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya. Ya, dan ini memang kesempatan ibu untuk mendakwahi mereka supaya mereka faham tentang agama yang hak, ya. Oh, ternyata sudah berkali-kali disampaikan ternyata tidak ada manfaatnya, ya sudahlah. Pada waktu itu, ya ikhwatul Islam tetap kita menjalin silaturahmi dengan mereka namun tidak dikhususkan dengan di waktu-waktu tertentu. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.